Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah, hafidhakumullah jami'an. Wa nafa'ana Allah bil'ilm an-nafi' wa razaqana al-ikhlas alhamdulillah. Pada siang atau pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam kegiatan rutin kita, kajian Sabtu Ahad, yang di saat pandemi corona ini kita dikumpulkan dalam tayangan radio atau dalam saluran radio mahat yang kita cintai ini. Harapan yang besar bagi kita, mudah-mudahan amalan ini, kegiatan ini tetap tercatat dan ternilai di sisi Allah sebagai amalan yang sempurna tentunya, sebagaimana dulunya kita hadir duduk bersimpuh mendengarkan keterangan-keterangan ilmu di majlis ilmu ataupun di rumah Allah, yaitu di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhsinin. Dinilai oleh Allah sama dan dicatat di sisinya sebagai amalan yang ikhlas, amalan taqarrub, amalan yang makbul. Di samping manfaat yang banyak, faedah yang banyak yang kita dapatkan dengan kajian ilmu, kajian ilmiah yang kita mengikutinya ini, kita telah mendapatkan banyak keterangan-keterangan ilmu yang membimbing kita beramal dengan amal yang benar, amal yang terbimbing, beramal dengan amal yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berjalan di atas sunnahnya. Kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di antara manfaat yang utama dan faedah yang utama. Di hari ini kita memulai kajian kita. Tentunya juga besar harapan kita, Allah memudahkan ke depannya kita kembali dipertemukan di dalam satu majlis ilmu, dapat bertatap muka, dapat duduk kembali bersimpu menimba ilmu dari apa yang kita dapatkan dari ilmu Alkitab was-Sunnah, dari kitab-kitab ulama'ul ummah as-salafus salih. Yang kemudian pun kita satu dengan yang lainnya saling bersilaturahmi, menyambung hubungan persaudaraan, menyambung hubungan persaudaraan seiman. Sehingga tumbuh rasa mahabbah yang semakin dalam, rasa ukhuwah yang semakin kokoh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan mengabulkannya. Allahumma amin. Ikhwati hafidhakumullah jami'an, kita kembali di hari ini mengkaji kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdullah, dikenal sebagai Al-Imam Asy-Syahir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tentunya tidak sedikit kita mendapatkan ilmu dari kitab yang azim ini, dari juga penulisnya seorang imam dari min a'immati al-muslimin, beliau disebut Amirul Mukminin fil hadith, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Beliau juga adalah seorang imam yang kokoh dan gigih di dalam menyebarkan, mendakwakan dakwah sunnah. Salah satu di antaranya karyanya yang terbesar adalah kitab Sahih Bukhari, dan tentunya kitab yang ada di hadapan kita ini. Bagaimana beliau membawakan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan riwayat tersebut dipaparkan bagaimana kehidupan beliau, amaliah beliau, bagaimana sunnah beliau, dan bagaimana bimbingan beliau. Tentunya kita mendapatkan banyak ilmu. Sehingga mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada hari ini, kita melanjutkan memetik, mengambil faedah butir-butir atau mutiara-mutiara ilmu tersebut. Yang kemudian kita tanamkan di sanubari, di kalbu kita yang paling dalam. Yang kemudian kita mengamalkannya. Kita masuk kepada kitab yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakahnya dan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu man suni'a ilaihi ma'rufa. Falyukafi'uh. Babu man suni'a ilaihi ma'rufa falyukafi'uh. Bab, siapa yang diperhadapkan kepadanya suatu yang ma'ruf, maka hendaknya dia membalasnya dengan kebaikan pula. An Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf fal yajzih, tadi bab man suni'a ilaihi ma'rufun fal yukafi'hu. Kalau ini man suni'a ilaihi ma'ruf fal yajzih, yang tentunya artinya sama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang diperhadapkan kepadanya suatu yang ma'ruf, suatu kebaikan, fal yajzih, maka hendaknya dia membalasnya pula dengan kebaikan. Fa illam yajid, ma yujzi'uhu, falyuthni 'alayhi. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang bisa membalasnya, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membalasnya, maka hendaknya dia menyanjung kepadanya, menyanjungnya dengan sanjungan yang baik. Fa innahu idza athna faqad syakarahu. Karena apabila dia telah menyanjungnya dengan sanjungan, maka sungguh dia telah mensyukuri pemberiannya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Dan siapa yang menyembunyikan kebaikan yang telah diperhadapkan kepadanya, faqad kafarahu, berarti dia telah mengkufuri kebaikan tersebut. Dia telah mengkufurinya. Dia menolak kebaikan tersebut. Dia mengingkari kebaikan tersebut. وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ. Dan siapa yang berhias dengan apa yang tidak menjadi kepemilikannya, suatu yang tidak diberi oleh Allah kepadanya, فَكَأَنَّمَا لَبِثَ ثَوْبٌ Taubai zur, maka seperti dia memakai pakaian kedustaan. Saudaraku sekalian yang kami cintai, kami muliakan, hafizakumullah jami'an, dalam hadis amat jelas bimbingan Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa kita diperintahkan untuk selalu menghargai pemberian kebaikan, suatu yang ma'ruf, yang diperhadapkan, diberikan kepada kita. Karena yang seperti itu, itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Bahkan haram hukumnya dan amat tercela di sisi bahkan di sisi hamba-hamba Allah, suatu yang tertolak oleh fit roh dan adab mereka yang mulia. Kalau seseorang sudah diperhadapkan kepadanya, diberikan kepadanya kebaikan, lantas dia membalasnya dengan kejelekan. Wallahul musta'an. Karena itu, kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan dari siapa saja yang memperhadapkan dan memberikan kebaikan tersebut, kita mensyukurinya, tentunya dengan membalas kebaikan tersebut. Membalas kebaikan di sini sebagaimana yang dibimbing oleh hadis. Yaitu pertama dia balas dengan kebaikan pula. Yang serupa atau bahkan lebih. Kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya memuji dan menyanjung orang yang telah memberikan kepadanya kebaikan tersebut. Karena yang demikian, tandanya dia mensyukuri apa yang telah dia dapatkan dari pemberiannya. Inilah yang seharusnya. Kebaikan di sini bentuknya umum ma'ruf, yaitu dengan konteks umum yang mencakup segala apa yang diinginkan dengan yang ma'ruf. Sehingga apa saja yang termasuk dari perkara yang ma'ruf, baik itu berupa materi ataupun selainnya, maka patut kita syukuri, patut kita memuji dengan kebaikan yang telah diperhadapkan kepada kita. Bahkan ada suatu yang sifatnya melebihi daripada materi. Dan ini adalah suatu yang besar. Seperti apa yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Dan kemudian warisan beliau diterima atau warisan mereka diterima oleh para ulama. Kemudian para ulama pun mewariskan kepada orang-orang yang datang setelahnya dan seterusnya. Yaitu ilmu. Ilmu adalah kebaikan yang besar. Kebaikan yang tidak terhingga. Yaitu, jangankan seorang mendapatkan dengannya dia mengerti yang mana al-haq, mana batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sekedar dia mengetahui, ini kambing jantan dan ini kambing betina ketika dia diajarkan dengan bimbingan ilmu. Maka kebaikan ini tentunya adalah kebaikan yang tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Terlebih lagi kadar ilmu demikian besar. Maka tentunya siapa yang telah mendapatkan kebaikan ilmu, baginya untuk membalas dengan kebaikan pula. Kalau dia tidak dapat membalasnya dengan kebaikan ilmu atau yang setara dengan ilmu tersebut, maka dia puji siapa yang telah memberikan ilmu. Dia sanjung, yaitu dengan doa. Karena memujinya dengan doa, menyanjungnya juga dengan doa kebaikan. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan riwayat yang akan menerangkan tentang doa ini dari riwayat setelahnya. Jangan sampai kita dari orang-orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah mensyukuri pemberian manusia. Dari kebaikan, dari perkara yang ma'ruf. Sehingga ketika kita diberikan kebaikan, diperhadapkan kebaikan, kita balas dengan kejelekan. Yang seharusnya kita memujinya dan mendoakannya, kita balas dengan cacian makian dan dengan laknat. Wal'iyadhu billah. Ini suatu yang tidak diterima oleh agama dan tidak diterima oleh fitrah manusia. Tetapi hendaknya bagi seorang ketika telah mendapatkan kebaikan, dia balas dengan kebaikan yang semisal ataupun lebih. Dan itu yang lebih utama tentunya. Tetapi kalau dia tidak bisa membalasnya, maka dia memujinya, yaitu dengan menyanjung, memuliakan, menghormatinya. Tentunya lebih utama lagi dengan mendoakannya dengan doa kebaikan, karena berarti dia telah mensyukuri pemberiannya. Demikian, kebaikan ilmu, kebaikan apa saja yang itu berupa perkara yang ma'ruf. Jangan sampai dia menjadi orang yang mengkufuri nikmat yang telah diperadapkan kepadanya. Karena kalau dia mengkufurinya, menyembunyikan kebaikan tersebut, dia tidak membalas, dia tidak mau tahu menahu, atau dia cuek dengan apa yang telah diberikan kepadanya dari kebaikan, juga dia tidak mau memuji, dia tidak mau mendoakan, faqad kafarah, berarti dia telah kufur. Wallahul musta'an. Dia telah kufur. Tentunya sebagaimana akan datang keterangannya nanti dari riwayat, siapa yang tidak mensyukuri manusia, berarti dia tidak mensyukuri Allah. Demikian dipahami dengan mafhumnya, siapa yang mengkufuri manusia, berarti dia mengkufuri Allah. Karena apa yang paling terkecil dari apa yang diberikan oleh melalui manusia dengan perantara manusia dari Allah, dia tidak mensyukuri, maka dia tidak akan mensyukuri Allah, Rabbnya yang telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Wallahul musta'an. Maka dia kufur. Kufur nikmat. Maka wahai para penuntut ilmu, wahai ikhwati semuanya, marilah kita untuk meluruskan diri kita. Marilah kita semuanya untuk membenahi diri kita. Berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengetahui bahwa kebaikan yang diberikan hendaknya kita balas dengan kebaikan pula. Dan dari apa yang kita dapatkan dari kebaikan tersebut, ketika kita tidak membalasnya, ketika kita tidak mampu membalasnya, maka bagi kita untuk menjaga kemuliaan orang yang telah memberikan ini dengan memuji dan menyanjungnya, yang tentunya pujian dan sanjungan ini bukan hal yang diharapkan oleh si pemberi, tetapi sebagai bentuk balasan kebaikan yang ada dari kita yang telah mendapatkan kebaikan dari si pemberi, bagi kita untuk menyebutnya dengan sebutan kebaikan, memujinya dengan pujian kebaikan, mendoakannya agar dia berjalan di atas jalan yang benar, mendoakannya agar dia tetap mendapat hidayah Allah, mendoakannya agar dia terus mendapatkan taufik, terus beristiqamah, terus mendapatkan kebaikan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah, dan apa saja dari doa-doa kebaikan untuknya. Inilah seharusnya. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang telah ketika telah mendapatkan kebaikan kufur daripada kebaikan yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan kepada kita. Kita caci, kita maki, kita cerca, kita jatuhkan kehormatannya. Kita buka aibnya. Kita memata-matainya dan seterusnya dan seterusnya. Ataupun kita mendoakannya dengan doa kejelekan, yang doa kejelekan sendiri tidak diterima oleh Allah, tapi dari niatan jelek kita, jahatnya kita, kita bahkan mendoakannya dengan doa kejelekan, wallahul musta'an. Bahkan mengharapkan kepadanya ditimpa musibah, didatangkan musibah terhadap siapa yang telah memberikan kebaikan ini, didatangkan bala, atau kita berharap dia dimusnahkan dan seterusnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini menunjukkan buruknya kalbu kita, buruknya keadaan diri kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kafa bil mar'i asyar, cukuplah seorang itu dengan kejelekan, yaitu dia dengan menghinakan, merendahkan saudaranya. Lantas bagaimana dia menginginkan kehancuran bagi saudaranya yang telah memberikan kebaikan kepadanya, wallahul musta'an. Maka, wahai ikhwati, luruskan diri kita dengan apa yang telah kita ketahui dari ilmu yang mulia ini. Apabila kita telah diberikan kebaikan oleh seseorang, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau kita tidak mendapatkan suatu yang bisa membalasnya daripada materi ataupun dengan benda seperti apa yang dia berikan ataupun lebih dari itu, maka bagi kita untuk memujinya, mendoakannya. Memujinya, mendoakannya. Tidaklah kita membicarakan kepadanya kecuali kebaikan. Yaitu tidak kita menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Demikian kita mensyukuri pemberiannya dengan mengucapkan jazakallahu khairan atau yang sejenisnya dari kalimat yang utama. Disebutkan dalam satu riwayat, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana. Siapa yang diperhadapkan kepadanya satu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada siapa yang memberikan kebaikan itu kepadanya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka faqad ablagh fi tsana, dia telah menyanjung dan mendoakannya dengan sanjungan dan doa yang sepenuh-penuhnya, sedalam-dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena itu, tidaklah kita balas kebaikan kecuali kebaikan pula. Tetapi kapan kita bermasa bodoh dengan kebaikan, cuek, tidak mau tahu, bahkan kita menganggap suatu yang diberikan dari kebaikan itu adalah remeh, suatu yang enteng yang tidak ada nilainya. Wal'iyadhu billah. Berarti kita telah mengkufurinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil, sepele, dari apa yang diberikan oleh manusia ini adalah perkara yang juga tidak dibenarkan, bahkan diharamkan oleh Islam. Kita mungkin masih mengingat bagaimana Nabi Allah membimbing para wanita mukminah ketika mereka mendapatkan di rumah-rumah mereka ada suatu yang lebih daripada makanan. Bahkan sekedar mereka memasakkan tetangganya atau menghadiahkan tetangganya dengan kikil. Dari hewan, sembelihan ataupun kambing dan yang sejenisnya. Dia dilarang menganggap remeh perbuatannya tersebut. Dia dilarang untuk menganggap kecil apa yang dia lakukan tersebut. Tetapi itu bahkan memuliakan dan menghormati tetangganya dengan pemberiannya. Maka bagaimana dengan orang yang telah diberikan kepadanya kebaikan, tapi dia menganggap remeh? Wallahul musta'an. Maka al-hadar. Hati-hatilah, berwaspadalah. Kita terjangkiti sifat demikian. Kepada Allah kita meminta penjagaan dan dijauhkan dari hal tersebut. Tetapi kita menjadi orang yang pandai bersyukur dengan pemberian, dengan kebaikan yang diperadapkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah semua membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita dengan sifat tersebut. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan, dia sangat bersyukur, dia sangat berterima kasih dengan orang yang telah memberikan kepadanya. Tentunya, qablah, sebelumnya daripada itu dia bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat melalui perantara orang tersebut, saudaranya tersebut. Kemudian dia mensyukuri Allah. Atau yang pertama dia mensyukuri Allah. Kemudian dia mensyukuri pemberian saudaranya tersebut. Demikianlah seorang terbimbing dengan agama Allah. Dia melihat kebaikan sebagai pemberian yang utama, pemberian yang mulia yang diperadapkan kepadanya sehingga tidak pantas dia balas dengan kejelekan kecuali dengan kebaikan pula yang sama ataupun lebih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labitha thawbay zur." Maka siapa yang berhias dengan apa yang dia tidak miliki, apa yang tidak diberikan kepadanya, maka kayak-kayaknya dia memakai dua pakaian kedustaan, pakaian zur. Tentunya dua pakaian ini karena dia pertama telah berdusta. Kemudian dia memakai apa yang tidak pantas untuk dia pakai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya diinginkan dengan riwayat ini berkaitan dengan penyebutan riwayat, potongan riwayat sebelumnya, hubungannya ketika seorang telah diberikan sesuatu, lantas dia telah mendapatkan manfaatnya, dia telah mendapatkan kebaikannya. Tetapi ketika dia telah mendapatkan kebaikan dan kemanfaatannya, ditanya kepadanya atau diperhadapkan kepadanya perkataan apa yang dia pakai, apa yang dia dapatkan tersebut, apakah dari pemberian seseorang ataukah karena pemberian seseorang, dia pun lantas menafikannya bahwa itu semata-mata adalah pemilikannya, adalah karena usahanya, adalah karena kerja kerasnya, adalah karena apa-apa yang dia katakan, yang semuanya itu, atau apa yang dia kerjakan, yang dia katakan semuanya itu dengan kedustaan. Seakan-akan dia tidak melihat, dia tidak pernah mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya dari kebaikan-kebaikan Allahul Musta'an. Maka orang yang seperti ini, dia telah memakai pakaian kedustaan. Ini yang pertama. Tentunya dari orang yang mengerti kebaikan, dia pasti mengatakan dengan jujur bahwa apa yang dia dapatkan dari, ternyata dari pemberian si fulan, apa yang dia dapatkan dari kelebihan, apa yang dia dapatkan dari pemberian, apa yang dia dapatkan dari hadiah dan seterusnya adalah dari si fulan. Dengannya saya mendapatkan keutamaan, dengannya saya mendapatkan suatu yang lebih ini. Yang kejujurannya menunjukkan bersyukurnya dia. Yang kejujurannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengerti kebaikan yang diperhadapkan kepadanya. Sehingga dia tidak berpenampilan dengan apa yang dia tidak miliki, tetapi benar-benar apa yang jujur bahwa ini adalah pemberian si A, pemberian si B, kebaikan si A, kebaikan si B yang telah memberikan kelapangan kepadanya ba'da Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hafizakumullah. Tentunya dari makna yang berikutnya, wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labitha thawbai zur, yaitu seorang berpenampilan dengan suatu penampilan yang sebetulnya dia tidak layak dan tidak pantas untuk berpenampilan dan berhias dengan hal tersebut. Yaitu, misal dia berpakaian dengan pakaian yang dikenal, pakaian itu adalah orang-orang ahlu ibadah, orang-orang saleh, ulama, kemudian dia menampakkan dirinya bahwa dia orang saleh, dia ulama, dia ahlu ibadah, yang tentunya sekali lagi kita katakan di sini, kita semua dituntut dan dihasung untuk menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang rajin beribadah. Tetapi kita tidak dituntut untuk berpenampilan seperti mereka yang akhirnya dengan penampilan tadi kita menampilkan diri kita bukan dengan penampilan yang sesungguhnya yang ada pada diri kita, tetapi penampilan yang palsu. Sehingga kesannya misalnya dia seperti orang yang sangat berilmu, padahal dia sebetulnya tidak demikian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau dengan contoh yang lain, dia menggunakan apa yang diizinkan kepadanya dari harta, demikian peralatan, yang kemudian dia mengatakan, atau dia ingin menunjukkan bahwa dialah yang memiliki harta tersebut, dialah yang memiliki peralatan tersebut, wallahul musta'an. Ini namanya dia menghiasi dirinya dengan apa yang tidak dia miliki. Berarti dia telah melakukan kedustaan, atau telah memakaikan padanya pakaian, memakaikan pada dirinya pakaian kedustaan, yaitu dengan dusta dan suatu yang dia tidak miliki. Wallahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari sifat-sifat tercela tersebut. Karena itu, kita berjalan di atas bimbingan agama. Apa yang dibimbing oleh agama, itulah yang semestinya kita jalani. Di antara bimbingannya tadi telah disebutkan, kebaikan kita balas dengan kebaikan. Ketika kita tidak mampu dengan bentuk materi ataupun yang sejenisnya daripada apa yang diberikan kepada kita, maka bagi kita untuk memuji siapa yang menyebutnya dengan kebaikan, menyanjung dan memuji, yaitu menyebutkan dengan kebaikan orang tersebut yang telah memberikan kebaikan, mendoakannya dengan doa kebaikan, dan tentunya dengan mengucapkan lafaz ketika kita mendapatkan kebaikan, jazakallahu khaira atau jazakumullahu khaira, dan yang sejenisnya dari kalimat-kalimat yang utama yang kita peradabkan kepadanya karena dia telah memberikan kebaikan. Kemudian kita tampakkan bahwa itu adalah pemberian si A atau apa yang telah diberikan oleh si A. Kita tidak menafikan dan mencoba menyembunyikan bahwa itu pemberian si A, sehingga seakan-akan itu murni dari hasil kerja dan jerih payah kita. Dan kita pun berpenampilan dengan penampilan yang dusta, penampilan yang menipu, yang itu semua kita tidak mendapatkan kebaikan darinya, kecuali kita akan semakin celaka dan semakin terperosok, rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qala rahimahullah an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ista'adha billah fa'aidhuhu wa man sa'ala billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa'in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah di antara kalian, dengan nama Allah, jadi siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah kepada kalian, maka lindungilah. Jadi siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah kepada kalian, maka lindungilah. Yaitu dia meminta kepada kalian agar kalian menolak kejelekan-kejelekan yang akan datang kepadanya, ataupun kejelekan yang mungkin saja engkau akan peradapkan kepadanya apabila dia meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka tentunya lindungilah dia. Dan siapa yang meminta dengan nama Allah kepadamu, maka berikanlah apa yang dia minta tersebut. Siapa yang mendatangkan kepadamu suatu yang ma'ruf, maka balaslah pula dengan suatu yang ma'ruf. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Apabila dia tidak mendapatkan kebaikan, fa illam tajidu, maka fad'u lahu, maka doakan dia. Inilah yang tadi kita katakan, menyanjungnya dengan menyebutkan kepadanya kebaikan-kebaikan, atau tidaklah kita menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Dan di sini tentunya dengan jelas, tegas, untuk mendoakannya, fad'u lahu, doakan dia. Sampai dia mengetahui engkau benar-benar telah membalas apa yang dia telah berikan kepadamu. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Tentunya yang pertama yang kita terangkan terlebih dahulu, sebagaimana tadi telah dijelaskan, bahwa siapa yang memberikan kepada kita kebaikan, tidaklah kita balas kecuali dengan kebaikan, baik itu sifatnya materi ataupun suatu yang sifatnya moral. Kita balas dengan kebaikan, karena Itulah yang dituntut kepada kita. Wajib bagi kita dengan kebaikan yang dia berikan, kita juga membalasnya dengan kebaikan. Itulah yang dikatakan ahlul wafa, ahlul kafa'ah. Sifat yang seperti ini diketahui adalah sifat yang utama, sifat yang mulia, yang terhormat. Tentunya sebelum datangnya Islam, atau bahkan ketika mereka belum mendapatkan Islam dari orang-orang Arab. Sifat ini adalah sifat orang Arab yang mulia, yang terhormat. Sehingga itulah mereka didapatkan ketika satu suku telah memberikan jaminan perlindungan dan memberikan pertolongan, mereka pun suku yang mendapatkan jaminan perlindungan dan pertolongan ini menjadi sekutunya yang kuat, yang menghargai pemberian dan menghargai apa yang telah diperadapkan kepada mereka dari kebaikan. Sehingga kalaupun mereka hancur ataupun mereka binasa karenanya, mereka tidak merasa rugi dan merasa terhinakan. Tetapi mereka bahkan merasa mulia. Karena mereka dikenal dengan ahlul wafa, ahlul kafa'ah. Wallahu ta'ala alam bisawam. Kemudian datang Islam. Islam memberikan bimbingan, bahkan menekankan perkara ini, sebagaimana nampak pada kita hadis dan riwayat ini juga dengan ayat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebajikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Maka tidak pantas menyelisih sikap dan sifat yang mulia, sifat yang terhormat seorang ketika diperadapkan, diberikan kepadanya kebaikan, dia balas dengan segala kejelekan, wal iyadu billah. Cukuplah kejelekan itu engkau mencibir dia, cukuplah kejelekan tersebut engkau merendahkan dia, cukuplah kejelekan tersebut engkau menyebut dia dengan kejelekan-kejelekan dalam keadaan dia telah memberikan kebaikan kepadamu. Tentunya sudah kita katakan tadi, kebaikan di sini semua kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kebaikan yang kita dapatkan kita balas pula dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang telah diberikan kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Kalau tidak kita dapatkan suatu yang membalas, maka di sini disebutkan fad'u lahu. Doakan dia dengan doa kebaikan kepada Allah. Kamu mintakan hidayah, kamu mintakan taufik, kamu mintakan arzak yang banyak, dibukakan padanya barakah, diberikan na'am, diberikan kepadanya na'am, pintu-pintu rezeki yang banyak dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan, engkau mendoakan agar dia dipanjangkan usianya dalam ketakwaan dan doa-doa yang baik, yang saleh untuknya. Itu berarti engkau mensyukurinya. Dan tentunya yang pertama kali engkau mengucapkan dengan apa yang telah dia berikan, jazakumullahu khaira atau jazakallahu khaira. Yang artinya sudah jelas kita mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan kebaikan yang banyak pula di sisinya subhanahu wa ta'ala. Fad'u lahu. Sampai angkat kafa'tumuhu ya'lam. Sampai dia menyadari dan mengetahui paling tidak bahwa engkau telah membalas kebaikannya dengan doamu. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada siapa yang telah berbuat baik kepadamu, atau ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu melalui si fulan, melalui si allan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga engkau melakukannya sampai dia mengerti bahwa engkau telah membalasnya, berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan. Adapun apabila dia tidak melihatnya, tentunya itu tidak menjadi masalah, tetapi yang diharapkan dia betul-betul mengetahui. Dia betul-betul mengetahui bahwa telah kita sampaikan kepadanya, atau telah kita peradapkan juga kepadanya kebaikan yang sama atau lebih. Dalam riwayat, hatta ya'lam juga hatta tarau, sampai dia melihat. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini lebih menekankan lagi karena tidak hanya sekedar kita diarahkan untuk membalas, tetapi sampai dia tahu. Kalaupun kita tidak mencari riaan wa sum'atan, tetapi kita telah berusaha, dan Allah yang maha tahu, Allah yang nantinya maha mengatur, akhirnya dia pun tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berikan kepadanya dengan kebaikan-kebaikan. Dia telah memberikan kepadamu kebaikan. Dia telah memperhadapkan kepadamu kebaikan. Tidak pantas bagimu untuk memperhadapkan kejelekan. Tidak pantas bagimu untuk membalasnya dengan kejelekan, penghinaan. Ya Allah, betapa mulianya agama ini. Membimbing kita semua agar mengerti dan memahami arti kebaikan yang telah diberikan oleh manusia kepada kita semua. Atau arti kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian, berkaitan dengan beberapa lafaz hadis, siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungi. Siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikan. Tentunya, hal ini dikarenakan dia telah meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia telah meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia peradabkan dengan apa yang dia minta kepada, meminta bantuannya kepada kita. Maka tidaklah dibalas dengan apa yang mulia dan apa yang agung tersebut, kecuali dengan pengabulan apa yang dia minta. Tentunya kita mengabulkan apa yang dia minta ketika kita mampu untuk membalasnya, mampu untuk melakukannya. Kapan kita tidak mampu untuk melakukannya, maka tentunya di sini kita teruzurkan. Sehingga itu dikatakan wajibnya memberikan kepada siapa yang diminta ketika dia mampu untuk memberikan. Dan ketika tidak memudaratkannya dan tidak memudaratkan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi ketika dia tidak mampu, bahkan nantinya bisa memudaratkan dia dan keluarganya, maka dia tahan, karena ternyata sudah masuk ke arah kemudaratan. Tetapi ketika dia mampu, maka dia kedepankan sehingga itu tidak dibolehkan dia mencari alasan untuk menolak permintaan saudaranya tersebut yang telah memintanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memintanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meminta untuk dilindungi dengan nama Allah, lindungi dia. Ketika dia meminta dengan nama Allah, berikan apa yang kamu bisa memberikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang dikatakan hadis ini marfu, fa ukhbirukum bi syarrin nas manzilah. Aku beritahukan kamu tentang tempat yang manusia yang paling jelek kedudukannya. Maka mereka pun mengatakan, "Naam ya Rasulullah, tentunya ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan." Maka beliau pun mengatakan, "Alladhi yas'al," ataupun beliau bersabda, "Alladhi yas'al billahi al-'azim wa la yu'ta bihi." Awala yu'ti bihi. Yang dia telah meminta dengan nama Allah yang maha agung, tetapi kemudian dia tidak, atau la yu'ta bihi, dia tidak diberikan. Wallahul musta'an. Apabila ada seorang dengan sangat berharap, dengan keadaan yang memang betul-betul butuh bantuan, butuh perlindungan, kemudian dia membawa nama Allah dalam permintaannya, segeralah dan kabulkanlah permintaannya, tentunya ketika kita mampu dan tidak memudaratkan. Hal ini agar kita terhindar dari posisi atau dari keadaan dikatakan sejelek-jelek manusia ketika ada orang yang meminta dengan nama Allah, lantas kita tolak dalam keadaan kita mampu untuk mengabulkannya, untuk memberikannya. Namun saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya hal ini pula dilarang bagi kita untuk meminta-minta. Karena meminta-minta bukanlah perbuatan yang mulia, bahkan meminta dalam keadaan kita mampu dan banyak meminta itu adalah perkara yang pertama diharamkan dan sampai kepada apa yang sangat dibenci. Karena itu, kita dilarang meminta-minta. Kemudian, kita tidak bermudah-mudah membawa nama Allah dalam permintaan kita, dalam keadaan suatu yang sepele, suatu yang remeh misalnya, yang mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Karena dengan meminta membawa nama Allah kepada seorang, menuntut seorang itu untuk mengabulkannya, dan itu memberatkan seseorang apabila kita sendiri masih mampu untuk mendapatkannya dan menghasilkannya. Tetapi hendaknya kita menjaga diri kita, melindungi diri kita dari meminta-minta. Tentunya meminta-minta di sini dalam perkara dunia. Karena adapun dalam urusan akhirat, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan doa al-mas'alah, atau dalam perkara ukhrawi. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara dunia karena kita tidak mampu. Maka inilah yang diinginkan di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi sekali lagi meminta-minta bukanlah sifat yang terpuji. Bukan sifat yang mulia. Bahkan pertama tadi haram bahkan dan sangat dibenci sekali. Tetapi apabila kita dapatkan hal tersebut dari saudara kita, terpaksa dia meminta, bahkan dengan kebutuhan yang amat sangat, yang memang terpaksa dia meminta, tidak mengada-ngada, ternyata dengan keadaannya demikian, dia meminta tolong, dia meminta perlindungan dengan nama Allah, dia meminta sesuatu dengan nama Allah, betul-betul dia berhajat, betul-betul dia butuh, karena dia betul-betul tidak mampu. Bagi kita untuk membantu, mengabulkannya, kalau kita mampu dan kita memiliki. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang tentunya menjadi keterangan kita di hari atau di waktu ini atau di kajian ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu, ilmu yang nafi' lana, dapat kita amalkan. Dan tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di atas agama Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semuanya. Mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan. Memperbaiki diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Dan menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu tunduk dan patuh kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah dan penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Secara khusus pemerintah kita dan penguasa negeri kita diberikan kebaikan, diberikan ketaatan, dibimbing dalam ketaatan, dibimbing dalam kebaikan. Kemudian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pula barokahnya, taufiknya kepada negeri, negeri kaum muslimin dengan keamanan. Dijauhkannya dari segala macam bentuk kerusakan, musibah, wabah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba Allah kembali kepada agama Allah. Karena itulah yang paling berharga bagi mereka. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.